Dewi. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I'm your willing victim. I let you see the part of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough, just a second when I broke it, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the stars on our sorry, I don't understand where all this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again. My dear, we still had everything. And it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Whoa. Satu hari nanti punya anak dan anaknya nggak bisa nyanyi, itu durhaka banget kayaknya ya, nggak mungkin. Habis bapaknya suaranya kayak gini, mamanya kayak gini, ya kan? Mau punya anak berapa? Dua saja cukup. Bagus sekali kalian berdua, ya namanya juga suara kalian seperti ini, udah gak usah dia papain lagi deh. Terus aku suka sekali bajumu Novita, keren, keren. Tapi kok Alex nggak pakai dasi sih? Novita, Dewi, tuh, dan Alex. Iya. Mama papanya Novita ada di sini kan? Seserahannya udah disiapin belum dari Alex? Aduh, seneng banget kalau lihat dua orang yang gigi jatuh cinta itu mukanya berseri-seri ya. Tapi saya yakin kehadiran Alex di sini juga tambah memberikan semangat buat Novita. Jadi suaranya tambah gimana gitu. Yang jelas saya mau ngucapin selamat untuk Novita. Iya, terima kasih. Selamat juga buat Alex. Bukan selamat parasmanannya di sebelah mana, bukan ya. Yang jelas ini adalah karir kalian. Dan amin, mudah-mudahan dengan keprofesionalisme yang ada di dalam diri kalian, kalian bisa lebih sukses lagi. Yes, amin. Amin, amin. Terima kasih Teh Oca. Ale, iya, Mas. Ada salam dari Keke Sinaga, Mega Sianturi, Nanda Sibarani, Horas, Mega Simbolon, wah banyak banget, gak bisa sebutin satu-satu ya. Novita, iya Kak Dani, saya suka sekali. Kalau suaramu gak usah dikomentarin ya, suaramu gak usah dikomentarin, udah bosen. Aduh. Saya suka bajumu. Baju, oh iya. Aduh. Kostummu ini keren. Iya. Saya rasa celanamu ini akan menjadi tren di masa, di tahun-tahun mendatang. Bajunya juga bagus. Iya. Bajunya. Cuman sayang jahitannya kurang banyak gitu, ada yang belum niru kayak gue. Belum kena Alex. Ada yang disengaja itu. Tadi udah dijahit. Habis kayaknya, bahannya habis ya. Pokoknya kalian pasangan yang serasi, tidak hanya dalam hal asmara, tapi juga dalam hal nyanyi-bernyanyi. Amin. Ngiri gak? Ngiri gak? Hah? Ngiri gak? Ngiri? Enggak lah. Enggak ya. Enggak lah. Untuk RCTI, saya mau bicara. Kenapa Dani jadi juri nggak jadi calo aja ya? Kerjaannya jadi pager gitu. Hah? Fans tuh ini kerjaannya. Siapa tuh? Titip salam lagi tuh. Siapa? Yuk sebutin. Pokoknya kita masih kurang calo di belakang, di depan. Banyak banget. Yang nggak ada cuma si Regar nggak ada. Hey, aku mau ngomongin ini. Hey, kau Alex. Iya Bob. Berani-beraninya kau pegang-pegang anak papa itu tangannya tadi ya. Apa? Gak apa-apa, papa udah setuju kok. Papa yang list itu sama mama yang list itu juga udah setuju ya, mudah-mudahan ya. Artinya dengan melihat ini ya satu kolaborasi. Robby yang... belum disuruh masuk, kok masuk? Udah. Iya. Lupa lagi di Rob, terus sih. Nah itu yang salah Mas Baby. Enggak, intinya melihat kolaborasi tadi bukan main ya. Artinya aku sih sebagai mentor tersentuh ya. Karena memang kolaborasi ini memang kita tunggu-tunggu gitu. Dan akhirnya terjadi di lagu yang pas sekali gitu loh. Pink dan siapa Nate. Tuh? Nate. Hah? Ya itu tuh, papa lupa namanya. Ya pokoknya itulah Lex. Intinya kamu berdua malam ini luar biasa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat rampok pasangan papa malam ini ya. Terima kasih BBSK. Papa Baby.